Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala su'ila rahimahullah, mata yajlisu man yatba'ul janazata ila al-maqbarah? Kapan orang yang mengiringi jenazah itu duduk ketika sampai kuburan? Sudah dijawab atau belum? Sudah. Kapan duduknya? Kapan-kapan. Mau duduk kapan saja, Bu? Boleh, karena hadis yang menunjukkan jika kalian melihat jenazah, berdirilah, jangan sampai duduk, kecuali kalau jenazah sudah diletakkan atau sudah dimasukkan dalam liang kubur, hadisnya mansukh. Jadi kalau ditanya kapan kita boleh duduk kalau sudah sampai kuburan, ya sampai kuburan boleh duduk, asalkan tidak menduduki kuburannya. Al-jawab, yajlisu idza wudi'at fil qabri atau idza wudi'at 'alal ardi lintidhari itmami hafril qabri. Beliau menjawab, boleh duduk jika jenazah sudah diletakkan di dalam kubur atau diletakkan di atas tanah menanti menyelesaikan penggalian kubur. Tetapi sudah kita bahas bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mansukh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.